saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Sahabat Alaminah official, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari-hari ini dunia Islam, khusus media Islam, dihebohkan oleh pernyataan pengakuan seseorang mengaku sebagai Nabi yang ke-26. Ya, Nabi yang ke-26 di akhir zaman ini pada tahun 2021 Masehi. Luar biasa. Dan sesungguhnya pengakuan Nabi-Nabi setelah Nabi Muhammad itu banyak terjadi. Bahkan di zaman Nabi Muhammad sendiri terkenal Musailamah Al-Kadzab dan seterusnya, sampai akhir zaman. Dan menjadi ittifaq Ahlu Sunnah wal Jamaah, di antara salah satu akidah kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwa kita meyakini tidak ada Nabi setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran hadisnya begitu banyak, bukan bahasan kita. Berarti hukumnya bagaimana ketika ada orang yang mengaku sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad, bahkan mengaku Nabi yang ke-26, mungkin nanti ke-27 dan seterusnya. Hukumnya jika mereka orang Islam sebelumnya menjadi murtad, menjadi kafir, dan hukumnya adalah darbu saif, adalah diselesaikan saja. Siapa yang melakukan? Pemerintah yang sah tentunya dalam hal ini. Ini bukan bahasan kita, hanya sebagai mukadimah. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi fenomena dan fitnah-fitnah ini. Kita yakini bahwa fitnah ini adalah fitnah yang akan terjadi. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidak akan datang hari kiamat sebelum akan datang pengaku Nabi, kadzabun, disebut dengan tukang dusta, 30 orang. Jadi zaman Rasulullah sudah banyak. Apakah yang sekarang ini termasuk di dalamnya? Allah alam. Yang jelas salah satu di antara kebenaran sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat hari kiamat semakin banyak orang kebablasan berani mengaku sebagai Nabi ke-26. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setiap negara, tempat, zaman ada yang seperti ini. Kembali kepada maksud, lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita sebagai orang Islam jelas mengingkari. Kita wajib mengingkari hal tersebut, karena ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengingkari bisa minimal adalah dengan hati kita. Kita enggak percaya, kita enggak boleh ikut. Ya, minimal dengan lisan kita, kita sampaikan kepada orang yang mengaku atau kepada orang-orang yang mengikutinya. Yang ketiga, jika kita punya kemampuan, dengan kekuasaan, dengan tangan kita, kita pegang itu orang, ya, kita selamatkan, kita minta taubat kalau perlu, ya kan, dan seterusnya. Ini adalah keingkaran, dan itu semua telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi qalbi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi fadzalika adabul iman. Hadis riwayat Muslim. Jika engkau melihat suatu kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Tangan diibaratkan kekuasaan. Diatan kekuasaan, pemangku kebijaksanaan, ini yang paling penting. Jadi pemerintah dalam hal ini khusus Badan Kementerian Agama beserta para penegak hukumnya wajib menyelesaikan mereka, diamankan biar tidak merusak. Kalau tidak mampu, minimal dengan lisan. Para alim ulama menyampaikan hal ini kepada orang-orang yang berwenang, yang memangku jabatan dan pemegang kebijaksanaan. Kalau ini bukan, kita juga bukan di ranah ini, minimal hati kita ingkari. Hati kita ingkari. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sama sekali tidak boleh memberikan tempat kepada orang-orang yang seperti itu. Tidak boleh melindungi, tidak boleh mengikuti atau menjaga, menyembunyikan dan sebagainya supaya dia aman dan supaya dia bisa menjalankan dakwahnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu man awa muhadisan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang yang jahat. Ini orang-orang yang jahat, muhadisan, ya muhadisan atau muhadasan, atau orang-orang yang membuat perilaku-perilaku agama, membuat ajaran-ajaran baru setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Dua-duanya masuk. Ya pelaku bid'ah yang telah disepakati kebid'ahannya, atau pelaku jahat siapapun melindungi mereka, Rasulullah mengatakan la'anallah, Allah melaknatnya. Allah telah melaknatnya. Artinya mendapat ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh sekali sedikit memberikan celah kepada mereka. Tidak boleh sedikit ikut serta kepada mereka. Ya, ikut serta bersama mereka. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Abu Dawud tadi sahih disahihkan oleh Syalbani, man tashabaha qaumun fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum karena cinta apa mengikutinya, maka dia nanti digolongkan bersama kelompok tersebut, orang yang dicintai tersebut. Maka tugas kita, tugas saya dan antum, kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, kita jaga bangsa ini, negara Republik Indonesia ini, daripada orang-orang yang akan memecah belah umat dan persatuan umat Islam. Di antaranya memecah belah akidah kita. Karena di antara satu fungsi sultan, pemerintah adalah apa? Adalah hifdzuddin, menjaga agama. Ya, menjaga agama dengan hirasah dan menjaganya dari, di antaranya menjaga dari firqah-firqah, aliran-aliran, pemahaman-pemahaman yang akan memecah belahkan umat, yang akan merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita doa kepada Allah, semoga bangsa ini, negara ini dilindungi oleh Allah dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang berkeinginan buruk, yang ingin merusak negara ini, yang ingin merusak bangsa dan keyakinan umat Islam ini. Waffaqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.